Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله الحمد لله Kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di masjid yang mulia ini dalam kegiatan daurah kajian ilmiah yang membahas beberapa buku yang insyaallah taala pada hari ini kita akan memulai membaca atau melanjutkan pembahasan dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidz Abdul Fadl Ahmad bin Ali yang masyhur dengan sebutan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan membaca bab sutratil musalli, bab tentang sutrah orang yang salat. Ya, di mana sebelumnya telah kita bahas tentang syurutus shalah, syarat-syarat salat. Setelah penulis menjelaskan syarat yang merupakan syarat syahnya salat, maka beliau bawakan setelah itu hal-hal lain yang perlu diketahui terkait sebelum pelaksanaan sholat. Karena itu beliau sebutkan setelahnya bab sutratil musalli, bab tentang sutrah penghalang bagi orang yang sholat, tirai bagi orang yang sholat. Iya. Dan beliau setelahnya menyebutkan bab tentang khusyuk. Dan ini juga pembahasan masih berkaitan dengan hal-hal yang perlu diketahui sebelum melaksanakan sholat. Iya. Di bab ini beliau berkata babu sutratil musalli, bab sutrah al-musalli, al-musalli orang yang sholat. Sutrah itu adalah sesuatu yang dia letakkan di depannya menjadi penghalang antara dia dan antara orang yang berlalu di depannya. Itu yang disebut dengan sutrah. Iya. Dia adalah suatu yang menghalangi. Jadi kalau ada yang meletakkan kayu di depannya atau tombak misalnya, maka tombak ini adalah sutrahnya yang menghalangi antara dia dan antara orang yang berlalu setelah sutrah itu. Kalau dia misalnya sholat menghadap ke tembok, maka tembok ini adalah sutrahnya. Siapa yang berlalu setelah tembok, maka itu tidak bermasalah sebab dia sudah ada sutrah. Jelas ya? Ini yang dikatakan sebagai sutrah dalam sholat. Ya. Sesuatu yang menghalangi antara dia dan antara orang yang berlalu. Sesuatu ini dari apapun, dari apa saja. Apakah dari kayu, dari besi, maupun yang lainnya. Dari sesuatu yang bisa menjadi penghalang. Bisa menjadi sesuatu yang memperantarai antara dia dan antara orang yang berlalu. Iya. Dan di sini penulis akan membawakan hadith-hadith yang menjelaskan tentang syariat sutra ini dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Dan para ulama menyebutkan bahwa sutra di dalam sholat ini adalah hal yang penting dan mempunyai banyak manfaat. Di antara manfaatnya adalah menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sebab sutra adalah sunnah Nabi. Beliau dan para sahabatnya melakukannya. Salat menghadap ke sutra. Dan sudah menjadi kebiasaan para sahabat. Hingga di hadits riwayat Al-Bukhari, apabila sudah terdengar adzan maghrib, maka para sahabat segera mencari tiang-tiang untuk mereka salat menghadapnya. Iya, maka dia adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sunnah banyak dari kaum muslimin yang tidak mengetahuinya. Bahkan sebagian kaum muslimin merasa aneh kalau ada yang sholat misalnya kepada sutrah, ya, dianggap sebagai perkara yang aneh. Dan asal anggapan ini, menganggapnya aneh, ini karena tidak mengetahui tuntunan syariat kita tentang sutra ini. Kemudian di antara manfaat sutra ini, ya, sutra ini menjaga sholat agar sholat itu tidak terputus. Ya. Dan akan datang nanti penjelasan bahwa siapa yang berlalu di depan orang sholat, ada tiga yang berlalu di depan orang sholat. Kapan dia berlalu di depan sholat, maka itu membatalkan sholatnya. Ini bagi pendapat yang mengatakan membatalkan. Ada yang mengatakan tidak membatalkan. Dan bagi orang yang mengatakan tidak membatalkan sholat, paling tidak itu mengurangi pahalanya. Mengurangi apa kesempurnaan sholatnya. Maka sutra ini, ya, dia menjaga sholat itu dari keterputusan. Kemudian sutra ini, ya, sutra ini akan membantu seorang lebih khusyuk di dalam sholatnya. Karena dengan adanya sutrah penghalang di depannya, ini akan menutup pandangannya dari melihat sesuatu yang bisa melalaikannya dari sholat. Sehingga kalau ia menghadap ke sutrah, tak hanya melihat sutrah di depannya, maka pikirannya akan lebih terfokus pada makna-makna sholat. Dan ini tentunya sangat membantu untuk khusyuk. Ya, dan pembahasan khusyuk akan datang insyaAllah pembahasannya. Akan datang bab khusus setelah ini. Kemudian yang keempat dari manfaat dari sutra ini. Ya. Sutra ini juga memberikan kelapangan bagi orang yang berlalu lalang. Ya, kalau dia sudah pasang sutra di depannya, orang yang berlalu lalang bebas berlalu. Ya. Setelah sutra, dia tidak perlu khawatir. Iya. Dan tidak perlu menunggu. Kalau misalnya dia sholat tidak menghadap sutra, dan ada orang yang melewat di jarak jangkauan tangannya, maka tentunya ini akan menyebabkan orang itu menunggu. Ya. Dan ini kadang memberatkan orang lain. Maka dengan sutra ini, ini memberikan kelapangan bagi orang yang berlalu lalang. Kemudian dari manfaat sutra ini, sutra ini menjaga orang yang berlalu depan sholat supaya dia tidak dapat dosa. Ya, karena akan datang nanti hadits yang pertama disebutkan dosa orang yang berlalu di depan orang sholat. Iya. Nah, ini sebagian dari manfaat dan faedah apa sutrah di dalam sholat. Dan di dalam bab ini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan beberapa hadits yang menjadi dasar pembahasan di dalam masalah sutrah. Kita baca satu persatu hadits-hadisnya sambil kita uraikan kandungan-kandungan hukum yang terkait di dalam hadits maupun pelajaran-pelajaran lainnya yang terdapat di dalam hadits. Kata beliau dalam hadits yang pertama, An Abi Juhaim ibn al-Harith radhiyallahu anhu. Dari Abu Juhaim ibn al-Harith radhiyallahu anhu. Ini sahabat. Annahu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه واللفظ للبخاري ووقع في البزار من وجه آخر أربعين خريفا. Tabligh dari Abu Juhaim ibn al-Harith radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul mar," andai kata orang yang berlalu mengetahui, "baina yadil musalli," andai kata orang yang berlalu di depan orang yang salat mengetahui, "madza alaihi minal ithmi," apa dosa yang akan dia tanggung, lakana an yaqifa arba'inan, lakana an yaqifa arba'in khairan lahu min an yamurra bayna yadayhi. Maka kalau dia berhenti menunggu selama 40, itu lebih baik baginya daripada dia berlalu di depannya. Hadis ini kata penulis muttafaqun alaih. Apa artinya muttafaqun alaih? Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini istilah kebanyakan ulama. Ya, kalau di istilahnya penulis muntaqal akhbar, muttafaqun alaih apa artinya? Ya, ini istilah khusus. Muntaqal akhbar kenal ya? Muntaqal akhbar itu matan nailul autar. Ya. Hadith-hadith Rasulullah juga memuat tentang fikih lebih luas dari bulughul maram. Bahkan sangat luas muntaqal akhbar ini. Penulisnya punya istilah, kalau dikatakan muttafaqun alaih, itu artinya riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim. Ini khusus untuk beliau saja. Tapi di tempat lain, kalau ada yang mengatakan muttafaqun alaih, itu artinya Bukhari dan Muslim. Bersepakat terhadapnya Bukhari dan Muslim saja. Ini istilah kebanyakan ulama. Jelas ya? Wallafdu lil Bukhari. Dan lafad hadith di atas, ini milik Imam Al-Bukhari. Dan terdapat dalam riwayat Al-Bazzar dari jalan yang lain. Dari jalur yang lain. 40 kharifan. 40 tahun. Jadi maksudnya, andai kata orang yang berlalu di depan sholat, andai kata orang yang berlalu di depan orang yang sholat, mengetahui apa dosanya, maka dia menunggu 40 tahun lebih baik daripada dia berlalu di depannya. Iya. Tapi riwayat Al-Bazzar ini ada kelemahan padanya. Iya. Sufyan ibn Uyainah keliru di dalam meriwayatkannya. Dan yang benarnya di riwayat Bukhari Muslim dikatakan 40 saja, 40 saja. Iya. Tidak ada penyebutan tahun. Cuma dikatakan 40. Kharifan, kharif itu artinya diartikan tahun di sini. Walaupun kharif kalau diartikan secara asalnya, kharif adalah musim gugur. Iya. Musim gugur. Dalam setahun ada 4 musim. Ya, ada musim dingin, musim panas, musim semi, kemudian musim gugur. Ya. Dan ini kharif musim gugur, salah satu dari apa? 4 musim. Tapi dia kadang dalam bahasa Arab begitu, diambil satu dari 4 dan dipakai untuk mewakili seluruhnya. Karena itu tadi saya terjemahkan 40 tahun. Jelas ya? 40 tahun. Baik. Kita kembali kepada konteks hadis. Iya. Hadis ini terdapat di dalamnya sejumlah pelajaran. Pelajaran yang pertama, Rasulullah bersabda law ya'lamul mar. Andai kata, iya. Ini menunjukkan boleh menggunakan kata andai kata, kata lau itu pada tempatnya. Apabila dia mengabarkan akan suatu hukum atau dia menjelaskan akan sebuah kejadian. Adapun kalau dia mengucapkan kata lau akan sebuah takdir yang sudah berlalu, iya. Maka ini yang dilarang di dalam hadits yang lain. Larangan mengucapkan lau fainaha taftah babal lisyaitan, sebab dia membuka pintu bagi syaitan. Ya. Mengucapkan andai kata. Tapi di sini penggunaannya tidak ada masalah. Sebab ini bukan menyesalkan apa yang telah lalu. Tapi ini akan menjelaskan hukum. Lau ya'lamu almar. Andai kata orang yang berlalu mengetahui. Perhatikannya bahasanya bahasa mengetahui. Jadi dosa itu dia tanggung kalau dia mengetahui. Dia apa? Mengetahui. Keluar dari orang yang mengetahui, orang yang berjalan dan dia tidak lihat. Misalnya dia berjalan, ya setelah berlalu baru dia menoleh, ternyata ada orang yang sholat. Dia lewati. Maka ini tidak ada masalah. Sebab dia tidak tahu. Jelas ya? Keluar darinya juga ya, orang yang tidak waras. Ya, orang yang tidak waras itu tidak ada akalnya. Maka itu tidak ada masalah. Dan keluar juga darinya anak kecil yang belum tahu apa-apa. Anak kecil berlalu di depan orang yang sholat, maka ini apa? Tidak ada dosa baginya. Sebab dia kecil, keluar dari taklif. Jadi disyaratkan al-ilm, law ya'lamu, andai kata ia mengetahui. Law ya'lamu, andai kata al-mar, orang yang berlalu. Ya. Sini bahasanya yang berlalu. Al-mar, berlalu itu, dia dari kanan, jalan ke kiri, atau dari kiri, jalan ke kanan. Itu berlalu namanya. Adapun orang yang diam, ini tidak ada masalah. Orang yang duduk misalnya di depan orang yang sholat, dia duduk, tidak berlalu. Ini bukan orang yang berlalu. Ya, sebab dia duduk namanya. Demikian pula orang berbaring di depan sholat. Di depan orang yang sholat. Itu tidak ada masalah. Ya. Sebab Nabi SAW beliau sholat, menghadap ke kiblat atau waktu itu, apa? Aisyah tidur di depan beliau. Apabila beliau ingin sujud, maka beliau mencubit kaki Aisyah supaya ada tempat untuk beliau sujud. Jelas ya? Maka ini tidak masuk dikata berlalu. Berlalu itu dia melewati dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Iya. Baina yaday al-musalli. Antara atau di depan orang yang sholat. Iya. Sini dikatakan di depan orang yang sholat. Kata yadai, yadai itu ya, di depannya, di jarak jangkauan tangannya. Di jarak apa? Jangkauan tangannya. Itu yadai namanya. Namun kalau saya duduk di sini, ya, atau saya sholat di belakang sana, soft paling belakang, ya, dan 10 meter ke depan ada lewat, itu tidak ada masalah. Sebab dia bukan di jarak apa? Jangkauan tangan saya. Ya. Jadi perhatikan ya bahasa di dalam hadis. Supaya kita jangan memaknai hadis itu terlalu luas. Ya. Nah, sekarang banyak orang yang sholat tidak menghadap ke sutrah. Ya. Nah, kadang sering kita lihat ya, orang masuk masjid, lihat tempat kosong langsung berdiri. Tidak ada sutra di depannya. Ya. Sepanjang tidak ada sutra di depannya dan kita berlalu bukan di jarak jangkauan tangannya, maka ini tidak masuk di dalam ancaman yang disebut di dalam hadis. Ya. Jelas ya? Karena itu dari kekeliruan sebagian penuntut ilmu, kalau ada yang berlalu di depannya, ya, dia melangkah satu dua langkah untuk menahan. Nah ini keliru ya, sebab dia di luar jangkauan tangannya. Ya, kalau masih dari jangkauan tangan, dia tahan, tidak ada masalah. Tapi dia melangkah satu dua langkah untuk menahan. Ya, ini keliru. Kenapa tidak berlari saja ke depan? Ya, untuk menahan. Ya. Baik. Kemudian dikatakan di sini, baina yadil musalli, di depan orang yang sholat. Orang yang sholat ini tidak dibedakan di dalam hadis. Dia sholatnya di masjid, atau di rumah, di tempat terbuka, di tempat tertutup. Dan tidak dibedakan di dalam hadis orang yang sholat, antara orang yang sholat wajib, sholat sunnah, semua jenis sholat. Jelas ya? Semua jenis sholat. Mada alaihi minal ithmi. Apa yang dia tanggung dari dosa? Dikata orang yang berlalu mengetahui. Dikata orang yang berlalu di depan orang yang sholat mengetahui. Mada alaihi minal ithmi. Apa yang dia tanggung dari dosa? Iya. Kalimat mada, pertanyaan. Iya. Pertanyaan yang menggambarkan tentang besarnya apa yang dia akan tanggung. Dikata dia mengetahui apa yang akan dia tanggung dari dosa. Apa yang akan dia tanggung dari dosa? Lakana ayyaqifa arba'ina. Maka andai kata dia berhenti selama 40. Khairan lahu, itu lebih baik. Min ayyamurra baina yadayhi, daripada dia berlalu di depan orang yang salat. Jelas ya? Ya, dari hadis ini sebagian para ulama ya menganggap bahwa berlalu di depan orang yang salat itu dihitung masuk ke dalam dosa besar. Terhitung masuk ke dalam dosa besar. Iya. Jelas ya? Kalau tentang berdosanya orang yang berlalu di depan orang salat, ini nampak dari hadis. Ini termasuk faedah utama kenapa dibawakannya hadis ini oleh Ibnu Hajar. Beliau ingin menjelaskan bahwa orang yang berlalu di depan orang yang salat ya, di dalam jarak jangkauan tangannya atau di batas sutrahnya dia berlalu, maka itu adalah perbuatan yang diharamkan. Pelakunya menanggung dosa. Dan zahir dari hadis menunjukkan bahwa dosanya adalah dosa besar. Dosanya adalah dosa apa? Dosa besar. Sebab dikatakan lakana ayyaqifa arba'ina. Andai kata dia berhenti menunggu selama 40. Yang tidak disebutkan 40 apa di sini? Apakah 40 hari, 40 bulan, 40 tahun? Ya. Tidak disebutkan. Ini untuk membesarkan apa? Ancaman. Ya. Untuk membuat ancaman ini lebih tertanam di dalam diri. Ya. Dan saya sudah sebutkan ya bahwa riwayat 40 tahun itu ada kelemahan. Kata 40 tahun. Yang benarnya riwayatnya hanya terbuka 40. Tidak diketahui 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Ini untuk apa? Ya, uslub dipakai untuk menekankan bahwa dosanya sangat besar. Andai kata dia menunggu 40, maka itu lebih baik. Andai kata dia menunggu 40. Iya. Khairan lahu, lebih baik baginya. Lebih baik baginya. Min ayyamurra baina yadayhi, daripada dia berlalu di depan orang yang salat. Iya. Baik, dari kata khairan lahu, lebih baik baginya, ini menunjukkan kepada kita semua bahwa seseorang menjaga diri dari dosa dan hal yang dilanggar itu adalah perbuatan yang paling baik. Tidak ada lebih baik darinya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita ya, bahwa tingkatan dosa itu berjenjang. Ya. Dan di sini yang dikata dia menunggu 40 itu lebih bagus daripada dia berlalu. Ya. Dan ini hadis hukumnya berlaku umum untuk larangan berlalu di depan setiap orang yang sholat, dimanapun orang itu sholat, termasuk orang yang sholat di Mekah, di Masjidil Haram. Ya. Kenapa saya jelaskan ini? Sebab sebagian para ulama ada yang berpendapat kalau sholatnya di Masjidil Haram maka tidak harus, ya, tidak harus dia menunggu. Salatnya di Masjidil Haram tidak harus pakai sutra. Dia boleh saja lewat di depan orang salat. Nah, ini pendapat sejumlah ulama. Ya, dan mereka berdalilkan dengan riwayat Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi Mina ila ghairi jidar. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Mina tidak menghadap ke tembok. Ya. Mereka katakan bahwa ini tidak memakai sutrah. Ya. Jelas ya? Namun ini pendapat tidak begitu kuat. Karena zahir dari hadis cakupannya umum. Larangan untuk berlalu di depan orang yang salat. Dan ini berlaku mutlak di Masjidil Haram maupun di selain Masjidil Haram. Karena itu Imam Al-Bukhari mengisyaratkan pendapat yang kuat ini. Kata beliau di dalam sahihnya, bab as-sutra bi Makkah wa ghairiha. Kata beliau bab tentang syariat sutra di Makkah dan selainnya. Ya. Jadi beliau tekankan sebab memang kandungan hadis mencakup hal ini. Karena itulah yang lebih kuat dari dua pendapat ulama di dalam masalah ini, bahwa salat di Masjidil Haram juga di Mekah, ya, ini atau orang yang salat di depan orang yang berlalu di depan orang yang salat di Mekah juga tidak boleh berlalu di depannya, haram hukumnya berlalu di depannya, sama dengan tempat-tempat yang lainnya. Siapa yang salat di tempat-tempat di mana saja di atas muka bumi ini, di Mekah maupun selainnya, maka haram hukumnya berlalu di depan orang yang salat. Iya. Baik. Jadi ini beberapa kesimpulan hukum yang ingin ditekankan di sini terkait dengan pembahasan apa? Pembahasan sutra. Ingat ya, ini dasar dalil. Ya. Saya simpulkan tadi beberapa hukum terkait dengan sutra. Yang pertama, ya, hadis ini menunjukkan haramnya berlalu di depan orang yang sholat di dalam jarak jangkauan tangannya, atau kalau dia memakai sutra dia berlalu di depan sutranya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, hadis ini menunjukkan besarnya dosa orang yang berlalu di depan orang yang salat. Kemudian hukum yang ketiga, hukum tidak boleh berlalu di depan orang yang salat ini, ini berlaku di semua tempat, di Mekah maupun selain Mekah, di Masjidil Haram maupun selain Masjidil Haram. Ya. Kemudian yang keempat, hukum tidak boleh berlalu ini berlaku, ya, apabila dia berlalu, bagi orang yang berjalan berlalu, apabila adapun orang yang berhenti, berdiri atau duduk atau berbaring, maka ini tidak masuk di dalam larangan, ya, tidak masuk di dalam larangan, ya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa hukum dosa itu ditujukan kepada orang yang mukallaf. Sebab bahasanya dengan bahasa lau ya'lam, andai kata dia mengetahui. Ya, karena itu anak kecil tidak masuk di dalamnya, demikian pula orang yang tidak waras, demikian pula orang yang lupa atau orang yang tidak tahu. Ini tidak masuk di dalam perhitungan dosa yang disebut di dalam hadis ini. Iya. Baik. Kemudian satu lagi dari hadis ini. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang tidak bolehnya berlalu di depan orang sholat. Dan ini berlaku apabila dia sholat sendirian atau dia sholat sebagai imam. Adapun kalau dia makmum, ya, maka boleh saja berlalu di depan makmum. Sebab makmum itu sutrohnya adalah apa? Sutrohnya adalah imam. Iya. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beliau berkata, aqbaltu raqiban ala himarin atan wa ana yawma idzin qad nahaztu al-ihtilam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas bi Mina ila ghairi jidar famartu bayna yaday ba'd as-saff fanazaltu wa arsaltu al-atana tarta wa dakhaltu fi as-saff falam yunkir dhalika alayya ahad. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berkata, saya datang dalam keadaan menunggangi himarin atan, ya, keledai yang bunting. Wa ana yawma idzin qad nahaztu al-ihtilam. Dan saya waktu itu, kata Ibnu Abbas, saya sudah mendekati usia balig. Masih kecil memang Ibnu Abbas, tapi sudah mendekati usia balig. Wa Rasulullah yusalli bin nas, dan Rasulullah mengimami manusia. Bimina, di Mina. Yerusalem menjadi imam. Mengimami orang. Ila gairi jidar. Dan Rasulullah menjadi imam tidak menghadap ke tembok. Ya, ini akan datang nanti ya pembahasan. Ini dalil dipakai oleh jumhurul ulama bahwa sutra tidak wajib hukumnya. Sebab Nabi salat tidak menghadap ke tembok. Berarti tanpa sutra. Jelas ya? Dan ini pembahasan insyaAllah kita akan uraikan. Baik. Kata Ibnu Abbas, فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْدِ الصَّفْ. Maka saya berlalu di depan sebagian saf. Ya. Ini Ibnu Abbas dalam keadaan menunggangi apa? Keledai. Ya. Dia berlalu melewati sebagian saf. فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَى. Maka saya pun turun dari keledai, kemudian saya biarkan keledai itu beristirahat. Wa dakhaltu fi shaf, kemudian saya masuk ke shaf ikut salat. Kata beliau, falam yunkir dalika alayya ahad, dan tidak seorang pun yang mengingkari saya. Ya, jadi ini menunjukkan perbuatan Ibnu Abbas tidak disalahkan. Itu hal yang benar. Mungkin ada yang berkata, "Loh, ini kan sedang salat, Nabi menghadap ke depan." Ya, Nabi tidak melihat Ibnu Abbas. Jelas ya? Mungkin ada yang berkata seperti itu. Maka jawabannya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, diberikan kelebihan oleh Allah. Ya, beliau pernah berucap dalam sebuah hadits, ya, apa tentang meluruskan saf, dan beliau berkata, saya melihat kalian dari belakang punggung saya. Jadi walaupun beliau menghadap ke depan, beliau melihat orang yang di belakangnya. Ya. Dan ucapan Ibnu Abbas, tidak seorang pun yang mengingkari saya, artinya sahabat semuanya diam, sepakat dengan hal tersebut. Andai kata itu salah, mereka akan adukan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Maka ini dalil menunjukkan bahwa sutra itu ini terkait dengan orang yang salat sendiri atau dia sebagai imam. Adapun makmum, sutra makmum adalah siapa? Adalah imam. Karena itu tidak ada masalah. Seorang yang berlalu di saf kedua, ya di saf pertama, di saf kedua, saf ketiga, ya, dan seterusnya dari orang yang di belakang imam, itu tidak ada masalah. Yang dilarang kalau dia berlalu di depan apa? Di depan imam. Iya. Dan ini dari keringanan bagi umat Islam, sebab orang di dalam sholat berjamaah, kadang ada yang batal wudunya, dia perlu keluar, melewati sebagian saf. Kalau dikatakan harus menunggu, maka ini akan berat sekali. Ya. Akan berat sekali dan akan menyebabkan orang yang menunggu ini luput sholat berjamaah. Padahal kalau dia keluar, dia segera berwudu, bisa balik lagi. Mengejar sholat berjamaah. Kemudian dia kalau tetap berdiri di situ, berarti memutus shaf. Memutus shaf. Dan ini juga perkara terlarang di dalam agama kita. Karena itu dari keringanan, dibolehkan berjalan di barisan makmum melewatinya. Ya. Wajiban sutra itu hanya terkait dengan seseorang kalau dia sholat sebagai imam dan seseorang apabila dia sholat sendirian. Baik. Selesai sudah pembahasan yang terkait dengan Hadits ini. Ya. Kemudian di dalam hadits berikutnya, kata beliau rahimahullah, an Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk an sutratil musalli, faqala mithlu mu'khiratir rahl. Akhrajahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, fi ghazwati Tabuk. Beliau ditanya di perang Tabuk, an sutratil musalli, tentang sutra orang yang salat. Faqala mithlu mu'khiratir rahl. Maka beliau menjawab, seperti tingginya pelana tunggangan kalian. Iya. Pelana tunggangan kalian. Apakah itu kuda, unta, itu mukhiratul rahal namanya. Iya. Jelas ya? Baik. Mukhirah harakatnya mim di dhammah. Hamzahnya di sukun. Kha-nya di kasrah. Jadi mukhirah. Ya. Ini satu bacaan. Dan boleh apa? Kha-nya di fathah. Boleh kha-nya di fathah dengan ditasydid. Dan hamzahnya di fathah juga. Jadi al-mu'akhkharah. Baca mu'akhara. Dan ada sebagian riwayat dengan akhir, akhirah. Dengan lafaz akhirah. Ya, jadi dari pelana kuda atau pelana unta itu ada apa? Sandaran di belakangnya. Ya. Tiang yang dijadikan sebagai sandaran. Nah, tiang yang dijadikan sebagai sandaran inilah yang dikatakan mu'khirahnya. Jelas ya? Ini hadits dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi hadits ini dibawakan oleh Ibnu Hajar di sini. Pertama, beliau ingin menjelaskan disyariatkannya memakai sutra bagi orang yang salat. Iya. Dan sudah berlalu bersama kita. Ya, hadits yang pertama juga dalil pensyariatan. Kemudian yang kedua, di dalam hadits ini diterangkan tentang berapa tinggi sutra itu. Nah, ini maksud utamanya. Jadi sekarang kita sudah tahu kita sholat menghadap ke sutra. Sekarang sutranya berapa tinggi? Ya. Sini diberi ukuran mu'khiratir rahl. Belakang, ya, atau sandaran pelana kuda. Di sandarannya. Dan ini diukur, sebagian para ulama menyebutkan ukurannya 2/3 dirak. 2/3 hasta. Satu hasta itu dalam bahasa Arab dari ujung jari tengah sampai ke siku. Ini satu hasta. Jadi kalau 2/3, diambil 2/3-nya. Jadi sekitar ini. 2 telapak tangan. Iya, jelas ya? Satu dari ukuran tinggi telapak tangan. Ya. Dua kali ukurannya. Sekitar itu. Ini 2/3. Ya. 2/3. Jelas ya? 2/3 dira. Dan sebagian para ulama ada yang mengatakan 1/3 cukup. Dan ada yang mengatakan selain daripada itu. Ya. Dan yang benarnya memang bahwa tidak diharuskan dia 2/3. Sebab ya, pelana kuda itu dan sandarannya berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ya. Dan yang dimaksudkan di sini, sesuatu itu menghalangi.

Dan dalam hadis ini juga menunjukkan seorang guru kadang memberikan percontohan untuk mendekatkan pemahaman kepada murid. Mendekatkan pemahaman kepada murid. Nabi tidak menyebutkan ukuran hasta, tapi beliau mengatakan seperti belakang pelana kuda. Jelas ya? Diberikan ukuran yang semua orang memahaminya, apalagi ini dalam kondisi perang. Ya, banyak orang yang memakainya, dia bisa melihatnya. Ya. Dan mungkin saja kebanyakan sutra yang akan dipakai adalah belakang pelana apa? Pelana kuda. Sebab ini di kondisi apa? Di kondisi perjalanan perang. Ya, karena itulah, sekali lagi, seorang yang menjawab itu, hendaknya menjawab dan memberikan percontohan yang dekat di pemahaman orang yang bertanya. Dekat di pemahaman orang yang bertanya. Dan ini sangat nampak sekali dari jawaban-jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Baik. Ya, untuk sementara kita cukupkan dengan di sini. Ini sudah 10:30. Kita siap-siap untuk sholat Jumat. InsyaAllah ta'ala setelah sholat Jumat, materi kita akan lanjutkan. Ya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.